Kemudian di sini ada tazkiyah dari para masyayikh. Nah, dari ulama Saudi, ulama Yaman. Di antaranya adalah Syekh Yahya An-Najmi. Yang beliau memberikan tazkiyah bantahan Syekh Yahya kepada Abdul Majid Az-Zindani. Pimpinan Ikhwan Al-Muflisin terbesar di negeri Yaman. Hakal orangnya. Nah, cengkoknya Masya Allah. Tinggi, besar. Nah, ini Abdul Majid Az-Zindani. Nah, yang mengarang buku dengan Tauhid Al-Khaliq. Nah, kemudian dalamnya diisi dengan banyak kesesatan. Ini dibantah di sini. Dengan dalalat Abdul Majid Az-Zindani. Kesesatan dari Abdul Majid Az-Zindani. Banyak ulama Saudi yang mentazkiyah beliau ini. Dia sering kunjung ke Saudi. Bahwasanya tidak ada dakwah salafiyah di Yaman kecuali dakwahnya Abdul Majid Az-Zindani. Sehingga ada ulama-ulama Saudi yang mentazkiyah beliau, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, makanya jarh dari Ahlul Balad itu lebih diutamakan daripada tazkiyahnya orang-orang yang di negara lain. Karena yang di Ahlul Balad negerinya itu lebih tahu, lebih tahu keadaannya. Nah, kemudian tazkiyah semobil banyak sekali. Dia saliki fi ahkam wa adab musafirin. Jadi baca di sana. Bagaimana sanjungan beliau kepada Syekh Yahya? Syekh Al-Fadil At-Taqi Az-Zahid Al-Muhaddith Al-Faqih. Sanjungan beliau Fadil Mulia Taqi bertakwa. Az-Zahid yang zuhud Al-Muhaddith Al-Hadith Faqih. Kemudian Abdul Rahman Yahya bin Ali Al-Hajuri. Sanjungan dari Syekh Muqbil. Wa aidan sanjungan beliau di kitab Ahkam Tayammum. Ini beliau juga memberikan tazkiyah yang luar biasa, sudah kita terjemahkan. Samsul bisa diedit dan dikeluarkan. Terjemahan kemarin dan bisa kalian baca bagaimana tazkiyah masyayikh dan ulama Saudi dan ulama Yaman. Untuk melihat bagaimana sanjungan beliau Syekh Muqbil Hadi Al-Wadi, terus kita ambil poinnya. Walastu balik idza kuntu an amalahu fi hadza yafuku amal al-hafiz al-fath. Dan saya tidak berlebihan jika saya katakan bahwasanya apa yang beliau lakukan itu melebihi apa yang dilakukan oleh Al-Hafid dalam kitab Al-Fath Syarh Sahih Al-Bukhari Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani. Fi hadzal bab, dalam bab ini, min bab hal muhaddits mahal hadis, penjelasan tentang keadaan hadis, bayan darajatih, bagaimana kedudukan hadisnya. Walastu anni anal akh al-fadl yahya alam al-hafid, bukan saya katakan bahwasanya al-akhir mulia Yahya lebih mengetahui atau berilmu daripada Hafid fi ilmi al-hadis, dalam ilmu hadis. Walakin al-akh Yahya atqan ma katabahu fi hadha syarh al-mubarak, ini syarh muntaqa. Akan tadi Syekh Yahya di sini lebih mutkin apa yang beliau tulis dalam syarh mubarak, syarh muntaqa. Lidnil jarud wal barakah min Allah wa jazahumullah jami' khairah. Semoga Allah berikan kebaikan untuk semuanya, kepada Al-Hafidh, kepada Syekh Yahya. Wa qala fihi tarjamatih, dan beliau juga bilang dalam terjemahnya, min huffaz kitabillah, termasuk orang hafal Al-Quran Al-Karim. Sami'tu min ba'di durusih alladhi tadullu ala istifadatih. Saya telah mendengar sebagian darasnya yang menunjukkan tentang mustafidnya beliau, mustafid. Wa huwa qawiyyun fit tauhid, dan dia adalah kuat dalam ilmu tauhid. Wa qala al-akh Abdullah Matir waffaqahu Allah, dan Syekh Abdullah Nafir, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Waqad sa'altu Syekh, saya bertanya kepada Syekh, wa ana wallah laisa baini wa bainahu illa Allah. Jadi tidak ada waktu itu kecuali beliau dan siapa? Nah, kecuali beliau hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah. Tidak ada orang lain kecuali dia dan Syekh Abdullah Ma'atir. Nah, kemudian Allah salisum. Wa ana fi ghurfatihi ala sariri, dan saya di kamar, nah, di atas tempat tidurnya. Allah dijanam alai. Fakutu ya Syekh ila man yarji ilayil ikhwah fil Yaman, kepada siapa? Meraji, kembalinya teman-teman kita di Yaman, kembali kepada siapa nanti? Jadi kalau mau bertanya, nah, permasalahan, kembali kepada siapa nanti? Wa man huwa alam wahid fil Yaman, siapa satu-satunya orang yang paling alim di Yaman? Nah, fasa kata Syekh Khalilan, kemudian Syekh, nah, terdiam sebentar. Thumma qala Syekh Yahya, ya, beliau, nah, Syekh Mubil mengatakan, a'lam wahid fil Yaman, jadi orang yang paling, nah, banyak ilmunya di Yaman adalah Syekh Yahya. Nah, hadis ladzi sami'tu min Syekh, ini yang saya dengar dari Syekh. Wa laysa ya'ni annana nusqit ulama Yaman, bukan berarti kami menjatuhkan ulama-ulama Yaman, bukan. Fa inna jilluhum wa nuhibbuhum fillah, karena kami, nah, memuliakan dan cintai mereka semuanya. Fahadiyah risadat min Syekh Mubil, ini adalah petunjuk dari Syekh Mubil. Nah, at-taki alladhi yakul, nah, yang bertakwa, yang beliau mengatakan ya'lam, nah, wabi almin wabi khawfin, beliau mengatakan dengan, nah, keilmuannya dan dengan ketakutannya, minallah, nah, kepada Allah, aduluna jami'an, ia menunjukkan kepada kita semuanya ala fitadil hala Syekh, nah, kepada Syekh ini, Syekh ya wajudil mubarak, nah, dan juhud, apa, setidaknya perbuatan beliau yang penuh barakah, wal'ain wanis, nah, dan ilmu dan penyebarannya, nah, nahiq amma lah minal amal bainahu wa bainallah walabud, nah, apa yang ia lakukan di antara beliau dan Allah subhanahu wa ta'ala, ini harus kita ingat, nah, harus al-fatrah al-addi sa'afiha, nah, badu ahli fitan, dan pada akhir ini orang-orang dari ahli fitnah, nah, sebagai ahli fitnah wadaya, dan orang yang, nah, boya mana orang yes, menyanyiakan, menyanyiakan litaswi surat Syekh, untuk menjelek-jelekkan ini Syekh ini, Syekh ya, nah, ini dari Syekh Rabi, di sisi Syekh Rabi. Jadi orang dari ahli fitnah, orang-orang yang nyanyiakan, nah, dirinya berusaha untuk membuat jeleknya Syekh ya di hadapan Syekh Rabi. Rahimullah, rahimullah. Semoga Allah, nah, tetap menjaga keduanya. Qala Syekh Rabi, nah, kemudian Syekh Rabi mengatakan, "Kaifa takallam fi rajul mutanam?" Nah, tamassik, nah. Ila masaka da'wah. Nah, bagaimana saya akan mencela orang yang berpegang teguh, atau orang yang, nah, ini berusaha untuk berdakwah, nah, fil Yaman, di Yaman, biadi min hadid, dan dia mempunyai tangan besi. Bagaimana saya akan, nah, mencela Syekh Yahya, nah, dia juga menyebarkan dakwah di Yaman, dia mempunyai tangan besi. Kemudian ini sanjungan dari Syekh Rabi, nama qala lahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Sabi, ini yang dituakan setelah Syekh Mubil meninggal. Jadi para ulama di Yaman, nah, berusaha menjadikan ini, karena dia adalah termasuk orang yang pertama kali berdakwah dengan Syekh Mubil, itu Syekh Muhammad bin Wahhab. Ini yang dituakan, di samping memang umurnya juga lebih tua daripada para syekh yang lainnya. Nah, nah, hamdulillah, ad-da'wah salafiyah maksudah wa anta maksud. Jadi kalau dakwah salafiyah di Yaman, maka kamu yang dimaksud. Itu siapa? Syekh ya. Nah. Wa qala aidan qala Syekh Muhammad bin Wahhab, jazakallah Syekh Fadil, semoga Allah memberikan balasan kepada Syekh yang mulia, al-muhaddits al-faqih, Hadith al-hadith al-faqih. Nah, khalifah syekh, nah pengganti syekh mungkin rahimahullah fi dari wala da'wah khaira. Nah, di penginapan beliau atau di tempat beliau dan dalam dakwah. Nah, semoga Allah memberikan balasan kebaikan. Wa qala Syekh Muhammad al-Imam. Bagaimana Syekh Muhammad al-Imam, sudah saya tunjukkan bahwasanya Syekh Muhammad al-Imam beliau hafal Al-Qur'an dalam tempo 4 bulan. 4 bulan saja sudah bisa hafal Al-Qur'an Al-Karim. Di sini ada sebagian murid yang sudah 10 tahun yang belum hafal. Dan maksud murid yang la'ab di sini. Nah, yang banyak main-main. Jadi beliau Syekh Muhammad al-Imam 4 bulan bisa hafal Al-Qur'an. Nah, layat an fi syekh al-allamah al-hajuri illa jahil aw sahib hawa. Tidak ada yang mencela syekh al-allamah Yahya al-Hajuri kecuali orang bodoh atau al-bidah. Kemudian bagaimana? Sebagian teman-teman sudah mencela kemarin. Ini istijal dan sebagainya. Tidak sepantasnya. Ada sepantasnya orang baru belajar kemarin sudah mulai mencela Syekh. Wa qala Syekh Abdul Aziz Al-Burai yang dulu di awal fitnah Abul Hasan, dia termasuk membela Abul Hasan al-Misri. Karena setelah dia diusir di Damat, karena dakwah beliau yang sangat keras. Yang usir siapa? Yang usir adalah masyarakat. Bukan saya mobil. Masyarakat yang usir. Dakwah beliau yang sangat keras. Kemudian waktu itu beliau pindah ke Abul Hasan. Setelah masyarakat Damat mengusir karena dakwah yang sangat keras. Hanya dia pindah ke Ma'arif. Pindah ke Abul Hasan, tentunya gurunya. Maka Abul Hasan dianggap gurunya. Termasuk dia yang bela. Kemudian di akhir dia orang yang paling banyak membantah gurunya. Dia setelah tahu permasalahannya, dia adalah satu-satunya orang yang paling banyak membantah kepada gurunya sendiri, Abul Hasan al-Misri. Dia setelah tahu kesalahannya secara pasti, dan sebelumnya membela. Syekh al-Syamah, ini kebanggaan. Saya itu adalah kebanggaan di wujud al-sunnah wa taj al-ru'usim. Syekh Yahya itu adalah kebanggaan dan merupakan mahkota bagi ahli sunnah wal jamaah di kepala mereka. Mahkota di atas kepala mereka. Oleh Syekh Abdullah Uthman, ini yang dijuluki dengan khatib ahli sunnah. Jadi kalau dia lagi khutbah, banyak nangis. Tapi kalau yang di rekaman mungkin tidak nangis, karena tidak melihat orangnya bagaimana ketika khutbah. Kalau melihat secara langsung, kalian akan bagaimana keadaan bajunya yang masih bajunya yang biasa. Itu aja yang dipakai dari dulu. Imamah juga imamah yang tidak baik, zuhud orangnya. Dan kalau dakwah tidak tidak misalnya ada ini kendaraan ini yang nanggung ini tempat orang yang mau dituju, tidak. Jadi dia sendiri yang mengeluarkan uang dakwah. Kalau pulang juga enggak ada salam template, enggak ada. Jadi walaupun masyayikh di sana, jadi kalau pulang enggak ada salam template. Lain hanya dengan para asatidz Indonesia. Jadi kalau keluar dakwah ada salam template. Tapi di sana para masyayikh itu digaji oleh pemerintah. Bedanya. Jadi masyayikh bahkan saya mobil sendiri mendapat gaji dari Saudi Arabia. Saya mobil sendiri mendapat gaji dari Saudi Arabia. Dan beliau tidak pernah memegang uang. Saya mobil tidak pernah memegang uang, walaupun digaji dari pemerintah, pemerintah Yaman, pemerintah Saudi. Bahkan harisnya, pengawal saya mobil juga digaji. Hal ma'an bihtirami ikhwan ulama. Diketahui juga bagaimana dengan ihtiram beliau kepada ulama. Jadi dia begini, falladhi yatakallam fi wa fi ikhwani al-masyayikh fattahu al-islam. Jadi kalau ada orang yang mencela saya dan para ulama yang lainnya di zaman, maka ragukan tentang keislamannya dia. Ragukan tentang keislaman. fatahimu bil Islam al Islam atau bimana. Hadza ma'an bi ihtirami li ikhwan al ulama fil Yaman. Ini juga mengetahui tentang bagaimana pemuliaan terhadap ulama ulama yang lainnya di Yaman. Wa'ndur sana'ah alim di kitab al-mutabaqat. Ialah bagaimana sanjungan beliau syaya kepada mereka ulama ahli sunnah wal jamaah di Yaman di kitab al-mutabaqat, dalam kitabnya Tabaqat. Wasami'nahu yaqul, dan kami sudah mendengar beliau mengatakan, wa ma nakunna al-masyayikh sunnah fil Yaman nam mutu'adiha ila al-hubb wan nus wal ijlal. Dan tidaklah kami nam terhadap para masyayikh ahli sunnah wal jamaah di Yaman dan para da'inya kecuali kecintaan dan nasihat serta memuliakan kepada mereka. Fala nam yablu hadha fala yablu hadha illa wa indahu ibadah. Ibadallah. Ibadallah tarfa'uhu inda salihin. Yang tidak melebihi atau tidak sampai lebihnya beliau di kalangan ahli sunnah wal jamaah para ulama kecuali karena dia adalah orang yang saleh. Dan juga punya murid yang banyak. Fahdar Yaman yu'adi awliya Allah, maka hati-hatilah orang-orang yang berusaha untuk musuhi wali Allah, wali Allah awliya Allah, yatakallam fihim atau mencela di antara mereka bila ilm tanpa ilmu unam wa yakin dan tanpa keyakinan ayu hari buka mawa ilminin, ya Allah akan memerangi kalian. Karena dia adalah walinya kaum mukminin. Wa'ndur ta'arifah, lihatlah bagaimana karangan-karangan beliau ma'amalihi hafidhullah, bagaimana apa yang ia lakukan. Falam yatakasal, dan beliau tidak malas. Wa yashghal, dan beliau sibuk anil buhuth, untuk membahas an-nafi'ah, dari pembahasan yang berfaedah. Wa wasalat kutubuhu fawqa as-sab'in, dan kitab-kitab beliau sudah lebih dari 70. Risalah. Wa qadash syuruh wa ilmiyah wasal ila nahwa 1000 syarih. Kemudian penjelasan beliau tentang buku-buku sudah lebih dari 1000 kaset. Yunafi fiha 'ala ad-da'wah, yang istilahnya berusaha untuk membela ad-da'wah wal aqidah as-sahihah, dan aqidah yang benar. Ini sanjungan dari para ulama Saudi, dari Imam Al-Jarh wa Ta'dil Al-Syeikh Muqbil, Imam Al-Jarh wa Ta'dil fi Saudi Al-Syeikh Rabi', juga ulama-ulama yang lainnya. Bahkan Syeikh Rabi' mengatakan beliau nanti akan menjadi Imam Al-Jarh wa Ta'dil insyaAllah. Beliau akan menjadi Imam Al-Jarh wa Ta'dil insyaAllah. Mafhum? Makanya segera ke sana. Ya, punya uang segera ke sana ke Yaman biar bertemu. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Syekh Mubil. Sudah bertemu dengan Syekh Hayyan. Kita juga masih pengen ketemu lagi. Karena keilmuan kita miliki masih sedikit.